وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Peruri Kerawang, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar beberapa radio sunnah di Indonesia, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM atau melalui Facebook ataupun YouTube. Adakah dalil yang menyatakan bolehnya makan satu lombok radio Suara Qalbu di Jayapura, Irian Jaya, pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar radio Hidayah di Pekanbaru, dan beberapa channel TV Sunnah yang ikut juga menyiarkan siaran kita sekarang ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Saya lupa ini ketiga apa keempat saya kesini. Keempat, pertemuan keempat. Pertama tentang kematian, kedua tentang alam kubur dan seterusnya ya. Sekarang keempat kita membahas tentang hari kiamat. Terus bersambung. Dan kiamat ini tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan, minimal 10 kali lah. Jadi kalau kita bertemu 3 bulan sekali berarti 30 bulan, dan itu sebanding dengan 2,5 tahun ya. Kalau masih ada umur. Sekarang apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari kiamat dimulai dari mulai ditiupnya sangkakala yang menjadi penyebab hancurnya seluruh alam dunia, matinya seluruh makhluk yang hidup, dan tak ada satupun di antara makhluknya yang tidak musnah, yang tidak mati, baik itu manusia, binatang, jin, bahkan mayoritas malaikat, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki untuk tidak hancur. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di atas alam jagat raya ini akan binasa, dan wa yabqa abadilah wajhu rabbika, wajah rabbmu. Imam Al-Bukhari ketika mengutip ayat ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dimaksud wa yabqa wajhu rabbik, artinya wa yabqa sahibul wajhi wa malikuhu, artinya abadilah pemilik wajah Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan serta kegagahan atau kejayaan. Itu dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Di dalam surah Al-Qasas 88 Allah pun berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah ay illa malikuh. Kata Allah, segala sesuatu pasti akan binasa, akan hancur, kecuali wajahnya. Makna wajahnya adalah pemilik wajah yaitu Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Setelah alam jagat raya ini hancur, ditiuplah sangkakala yang kedua. Lalu hamba-hamba yang dahulu pernah hidup di dunia, para malaikat, para jin, para manusia, juga para binatang, dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka disuruh berdiri di hadapan Allah untuk dihisab, untuk ditimbang, untuk dilakukan proses seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Seluruh manusia berjumpa dengan Allah dan berdialog. Saat itu saat yang paling mengerikan bagi seluruh atau bagi umumnya manusia, terutama manusia-manusia yang durhaka. Tak ada seorang pun yang selamat dari kengerian di hari itu kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sampai mereka menyeberang sirat, ada yang terjatuh ke dalam neraka. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka menuju ke surga. Ada yang masuk ke dalam neraka, ada yang selamat. Akhirnya yang selamat tertuntun, tergiring masuk ke dalam surga, yang tidak selamat masuk ke dalam neraka. Yang masuk ke dalam neraka dari atas sirat hanya dua golongan kaum muslimin. Pertama golongan munafiqun, yang kedua golongan ahlul kabair. Maksud ahlul kabair adalah orang-orang muslim yang berdosa besar. Orang-orang muslim mengahli maksiat, dosanya, maksiatnya lebih banyak dari ibadah dan pahala yang mereka raih. Orang-orang muslim yang berdosa besar ini suka sholat, walaupun asal-asalan, seringkali belang betong. Suka saum di bulan Ramadan, tapi saumnya hanya menahan lapar, haus, dan syahwat. Tapi selama saumnya tidak diisi dengan ibadah, tidak dibarengi dengan meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Mereka juga melaksanakan haji, tapi hajinya sekedar status, dukah sah, dukah henti. Enggak tahu diterima, enggak tahu enggak. Yang jelas itu dilaksanakan. Ibadah suka, tapi dosa dan maksiat juga suka. Betapa banyaknya di kalangan kaum muslimin yang sholatnya terpelihara, dalam arti dia dari aspek zahirnya melakukan sholat, wallahu a'lam aspek batinnya, keikhlasan dan kehusyuannya. Tapi secara zahir mereka itu melakukan sholat dan ibadah lainnya, tapi mereka pun suka melakukan dosa besar. Mereka mencuri, mereka korupsi, mereka bergibah, mereka berdusta, mereka melanggar janji dan amanah. Bahkan di kalangan mereka ada yang berjudi, ada juga umpamanya yang makan riba, ada juga yang mabuk, ada juga yang berzina, bahkan ada yang membunuh. Seluruh dosa-dosa besar tadi tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Mereka tidak murtad dengan dosa-dosa tadi. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ketika nyebrang sirat, karena besarnya dosa mereka melebihi pahala kebaikan mereka, mereka itu tijuralit, mereka itu tikosewad, mereka itu tijalike, akhirnya tigurawil, tikusruk kana neraka. Ya, itu enggak ada terjemahannya. Walhasil ada dua kelompok muslim yang masuk ke dalam neraka ketika menyeberang sirat. Dan tak ada seorang pun orang kafir dan musyrik yang masuk ke dalam neraka dari atas sirat. Satu-satunya yang selamat hanyalah orang-orang mukmin yang soleh. Kenapa orang kafir? Dan orang musyrik tidak ada yang terjatuh dari atas shirath, karena mereka itu tidak pernah menyeberang shirath. Shirath itu hanya untuk orang-orang muslim. Adapun orang kafir, orang musyrik, orang non-muslim, sebelum sampai ke shirath, ketika mereka dihisab, setelah usai hisab, setiap orang musyrik disuruh mengikuti Tuhan yang mereka sembah. Kalau yang mereka sembah itu benda mati, seperti patung, seperti umpamanya pohon atau benda-benda mati lainnya, maka dua riwayat dari para ulama menyatakan benda-benda yang disembah itu hidup, kemudian menggiring atau menuntun para penyembahnya terus masuk ke dalam neraka. Kalau yang disembahnya itu makhluk hidup, seperti umpamanya Fir'aun, seperti Raja Namrud, seperti umpamanya yang sekarang Bashar Assad, di mana? Di Suriah, rakyatnya menyembah sampai sujud ke fotonya dan seterusnya. Maka mereka menuntun para pengikutnya masuk ke dalam neraka. Kalau yang disembahnya itu makhluk soleh, seperti malaikat, seperti, ada malaikat yang disembah? Ada. Seperti umpamanya para nabi, ada para nabi yang disembah? Ada. Nabi Isa disembah oleh orang Nasrani, Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi. Maka nanti mereka itu digiring ke dalam neraka dan masuk ke dalamnya. Sudah, mereka tidak menyeberang shirath. Sehingga seluruh orang non-muslim, orang musyrik, orang kafir masuk ke dalam neraka. Yang tersisa tinggal kaum muslimin. Dan kaum muslimin terbagi kepada tiga golongan. Golongan pertama munafiqun, golongan kedua ahlul kabair, dan golongan ketiga para solihun. Mereka menyeberang, dua di antaranya nyebur ke dalam neraka. Mereka lah orang-orang munafik dan ahlul kabair. Adapun satu golongan selamat. Mereka lah orang-orang soleh sampai akhirnya mereka digiring masuk ke dalam surga. Dan itulah akhir dari proses hisab, akhir dari seluruh perjalanan manusia. Yang di surga tetap abadi selama-lamanya, yang di neraka, yang kafir dan musyrik abadi selama-lamanya, yang muslim dan munafik mereka sementara di dalam neraka sampai akhirnya masuk ke dalam surga setelah azabnya melunasi dosa-dosanya. Setelah dosa-dosanya terhapus oleh azabnya, mereka dimasukkan ke dalam surga. Lalu hiduplah mereka secara abadi selama-lamanya. Dan itulah kehidupan manusia yang sebenarnya. Di sana. Karena di sana tidak ada akhir dari kehidupan. Berbeda dengan di dunia. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Nah, sampai akhir di surga neraka, maka berakhirlah perjalanan kehidupan manusia. Jadi sejak sangkakala ditiup sampai manusia kembali ke surga atau ke neraka, seluruh proses itu, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Itulah kiamat. Rentang waktunya panjang, abadi. Dari mulai hancurnya alam jagat raya sampai manusia masuk ke terminal akhir negeri yang terakhir, yaitu surga dan neraka. Itulah hari kiamat. Ya, ringkas, selesai sudah ngaji. Sekarang kita akan mulai dari mulai hancurnya alam jagat raya. Dan hanya itu yang kita akan bahas sekarang. kita enggak akan sampai kepada pembahasan mahsyar, hisab, ya, dibagikannya buku catatan, ditimbangnya amal-amal, enggak akan sampai. Karena terbatasnya waktu, ya. Mungkin nanti itu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita sekarang ini fokus kepada kiamat dalam arti hancurnya alam jagat raya, beserta apa yang akan terjadi, kengerian apa yang akan teralami oleh seluruh makhluk, tidak hanya oleh makhluk yang masih hidup ketika kiamat itu terjadi, tapi dahsyatnya goncangan hari kiamat juga teralami, terasakan oleh orang-orang yang sudah mati masuk ke alam kubur. Itu hebatnya goncangan kiamat, terasa seluruh makhluk takut, termasuk para malaikat yang hebat dan dahsyat juga takut terhadap kejadian hari kiamat, ya. Kita akan mulai pembahasan kita ini dengan awal hancurnya alam jagat raya. Kiamat terjadi karena ditiupnya sangkakala. Bahasa Arabnya sur. Bahasa kitanya sangkakala. Hanya cukup satu tiupan mematikan seluruh makhluk hidup, menghancurkan seluruh alam jagat raya, yang menunjukkan betapa dahsyatnya tiupan ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar ayat 68, kata Allah, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa'Allah. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Siapa yang ada di langit? Para malaikat. Enggak ada yang hidup di langit selain malaikat. Bukan Superman, bukan Gatot Kaca, bukan makhluk-makhluk seperti kita, tapi para malaikat. Fasaiqa man fis sama, man fis samawat, maka binasalah seluruh yang ada di langit, itu para malaikat. Wa man fil ard, dan siapapun yang ada di bumi. Yang ada di bumi termasuk para malaikat. Ada malaikat-malaikat yang di bumi. Sekarang juga malaikat banyak berkumpul di sini. Baik malaikat rahmat ataupun malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah mencari halaqah-halaqah ilmu lalu turun ke sana. Kemudian ikut hadir mendengarkan di sana. Di sini banyak. Ataupun malaikat yang mencatat setiap amalan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Satu orang, satu raqib dan satu atid. Ini ada berapa ratus atau ribu orang. Terus lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap orang ada malaikat penjaga di depannya dan di belakangnya menjaga orang itu atas perintah Allah. Satu orang malaikat penjaga di depan dan di belakang. Berarti sudah berapa tuh? Empat, kanan, kiri, depan, belakang. Satu orangnya tuh. Belum lagi ada malaikat qarin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jinni wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus satu qarin bangsa jin, satu qarin bangsa malaikat. Setiap kita punya qarin dari bangsa malaikat. Apa kerjaannya, fungsinya? membisikkan kebaikan-kebaikan. Tiba-tiba muncul dalam diri kita ingin berbuat baik, ingin melakukan amal soleh, ingin ibadah, itu bisikan malaikat qarin. Tiba-tiba muncul niat buruk, keinginan yang jelek, itu bisikan jin qarin. Jadi ada malaikat qarin, ada raqib dan atid, ada malaikat penjaga, minimal sudah lima tuh. Ya. Jadi malaikat yang ada di muka bumi itu sangat banyak. Di gunung ada, di lautan ada, di rumah-rumah ada, di setiap majlis taklim ada. Begitu sangkakala ditiup, semuanya mati. Wanufiha fissur, ditiuplah sangkakala. Fasa'ika man fis samawati wa man fil ard, maka binasalah seluruh makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan yang ada di bumi, ya malaikat, ya manusia, ya jin, ya hewan, semuanya mati. Illa man syaa'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada beberapa makhluk yang tidak mati setelah ditiupnya sangkakala tadi. Siapa mereka? Nanti akan ada bahasan tersendiri, ya, kalau waktunya cukup. Tiupan ini begitu mengerikan, menghancurkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan hanya satu kali tiupan, satu kali hentakan, efeknya super cepat, sehingga orang tidak sempat menyampaikan wasiat kepada keluarganya. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 48. Kata Allah, "Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yahtasimun wa hum yakhissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un." Kata Allah, tidak ada yang ditunggu oleh manusia kecuali hanya satu teriakan saja. Satu teriakan maksudnya satu tiupan sangkakala. Teriakan ini, tiupan ini mematikan seluruh mereka, makhluk hidup, ketika mereka sedang berselisih. Maka ketika ini ditiup, manusia tidak sempat memberikan wasiat, dan mereka pun tidak sempat untuk pulang ke rumahnya, ke keluarganya. Jadi ketika para suami keluar rumah mencari nafkah, di luar rumah ditiup sangkakala, itu gak sempat pulang dulu ke istrinya dan anak-anaknya. Sudah mati di jalan, karena kehidupan seluruhnya itu akan hancur. Diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yunfakhu fis-sur, fala yasma'uhu ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan." Qala fa wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha iblis. Qala fayus'aqu wa yus'aqun nas. Ditiuplah sangkakala. Tak ada seorang pun yang mendengar tiupan sangkakala kecuali asgha laitan wa rafa'a laita. Dia itu celingak-celinguk ke kiri, ke kanan, ke atas, ini suara apa? Dan orang yang pertama kali mendengar tiupan itu adalah seseorang yang sedang menggiring untanya ke tempat minum unta, lalu dia mati, setelah itu matilah seluruh manusia. Dan efek dari tiupan itu begitu cepat, sampai orang gak sempat melanjutkan aktivitas yang sedang ditekuninya. Orang yang sedang transaksi jual beli, tiba-tiba ditiup sangkakala, jual beli belum selesai, mereka sudah mati. Seluruh kehidupan sudah hancur. Ya. Demikian juga orang yang apa namanya sudah memeras susu kambing ataupun unta, pas mau diminum ternyata ditiup sangkakala, dia ini tidak sempat lagi meminum air susu tersebut. Demikian juga orang sudah ngalas, kata orang Sunda menye, ngalasnya sudah nyiduk makanan ke piring, nah belum dihuapkan, belum disuapkan, belum disuapkan, itu ditiup sangkakala, maka sudah musnah kehidupan. Diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumanna sa'atu wa qad nashara ar-rajulan thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala yatwiyanihi wa la taqumanna sa'a wa qad insarafa ar-rajulu bilabanin laqahathu fala yat'amhu wa la taqumanna sa'a wa huwa yalitu hawduhu fala yusqi fihi wa la taqumanna sa'a wa qad rafa'a aklatahu ila fihi fala yat'amha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi kiamat ditiup sangkakala ketika dua orang laki-laki sedang bertransaksi jual beli sebuah baju, mereka tak sempat menuntaskan transaksinya, tak sempat juga melipat baju yang dijual belikannya, mereka keburu binasa. Dan akan terjadi kiamat setelah ditiup sangkakala ketika seseorang memerah susu kambingnya, maka tak sempat mereka meminumnya, mereka keburu binasa. Dan kiamat terjadi ketika seseorang menggiring untanya ke tempat minum unta, belum sempat si unta itu menjulurkan lidahnya meraih air minumnya, kehidupan sudah terlebih dahulu musnah karena tiupan sangkakala. Bahkan kiamat terjadi ketika seseorang sudah mengangkat makanannya mau dimasukkan ke mulutnya, belum itu kiamat sudah terjadi dan kehidupan yang dimilikinya pun sudah musnah. Ini menunjukkan cepatnya efek dari apa? Dari tiupan sangkakala terhadap kehancuran alam jagat raya ini dan kemusnahan seluruh kehidupan bagi seluruh makhluk. Itulah efek dari tiupan sangkakala. Apakah sangkakala tersebut dalam bahasa Arabnya adalah sur? Sur ini makna bahasa adalah al-qarn yunfakhu fihi. Sur secara bahasa lah tanduk yang ditiup. Karena memang bentuk sur seperti tanduk. Pernah melihat tanduk kan? Kalau enggak nanti ingat-ingat lagi waktu Idul Adha. Lihat kambing, lihat tanduknya. Nah kayak begitulah bentuk dari sur. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Juga oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dengan sanad yang sahih. Ja'a Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, "Mastur, apakah sur itu? Apakah sangkakala itu?" Beliau menjawab, "As-sur qarnun yunfakhu fihi." Bahwa sur itu adalah tanduk yang kemudian ditiup. Riwayat-riwayat yang senada semakna dengan itu amat sangat banyak. Dan seluruhnya menjelaskan bentuk sur yang seperti tanduk akan tetapi ukurannya amat sangat besar, saking besarnya tak ada yang bisa menggambarkan ukuran besarnya dari tanduk tersebut. Ini yang pertama. Kedua, siapa yang meniup sangkakala? Ada yang pernah dengar siapa peniup sangkakala? Yang jelas malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Israfil. Salah. Keliru. Tapi kesalahannya tidak fatal. Kesalahannya tidak bingit. Karena ada rujukannya. Sayangnya rujukannya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya At-Tabari. Tapi sanadnya lemah, sanadnya dhaif. Sedangkan masalah ini menyangkut masalah gaib. Malaikat makhluk gaib. Sur makhluk gaib pula. Dan sesuatu yang gaib tidak boleh didalili oleh hadis dhaif. Harus ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Selama tidak ada ayat atau hadis yang sahih, hanya ada keterangan dari hadis yang dhaif, tidak boleh kita yakini perkara gaib tersebut. Tapi karena adanya riwayat tersebut walaupun dhaif, sebagian ulama ahlus sunnah ada yang menetapkan bahwa peniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, ustusyira anna sahib as-sur Israfil alaihissalam. Dan telah masyhur bahwa pemegang sur adalah Israfil alaihissalam. Bahkan Al-Hulaimi menukil adanya ijma tentang hal ini. Dan ini diterangkan dalam salah satu hadis yang panjang. Di antaranya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna tarfa sahibis sur mundu wukila bihi musta'indun yanduru nahwal arsh makhafatan ay yu'mara qabla ay yartadda ilaihi tarfuh ka'anna aynaihi kaukaban durriyan." Qala Al-Hakim isnaduhu sahih wa wafaqahu Al-Bukhari. Sesungguhnya ujung dari sur itu sudah di, kata orang Kerawang, dikolomoh dina mulut dikolomoh teh di apa ya, permen gening teh dikolomoh di apa, dikolomoh teh di mut, bukan dikulum. Ujung dari sur itu sudah dikulum. Sejak mulai malaikat itu ditugaskan untuk itu, dia bersiap-siap meniup sambil memandang ke arah arsy, ke atas arsy. Memandang ke arah siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan ini menjadi dalil bahwa Allah itu di atas arsy, bukan di mana-mana. Dia khawatir ketika perintah turun dia lalai, dia lelet, dia lambat. Seolah-olah kedua matanya itu dua bintang yang terang. Dipelototin begitu. Fokus, konsentrasi penuh melihat ke arah arsy. Begitu ada perintah, langsung ditiup. Nah, di sini kata Imam Al-Hakim, sanadnya sahih, dan pengsahihan Al-Hakim terhadap hadis ini disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih. Ini hadis yang pertama. Dan hadis yang senada seperti ini banyak. Kedua, Hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim, juga Imam Ibnu Hibban dan Imam Abu Ya'la. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarn al-qarn wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantadiru ayyumara ayyanfukha fayanfuhu." Qala al-muslimun, "Kaifa naqulu ya Rasulullah?" Qala, "Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil wa tawakkalna 'alallahi rabbina." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana mungkin aku akan bersenang-senang di dunia ini? Padahal si pemegang tanduk sudah mengulum tanduknya." Mengulum itu memasukkan ujung sangkakala tadi terhadap kepada mulutnya. "Wahana jabhatahu," sambil mengernyitkan dahinya. "Wa asgha sam'ahu," bahasa Karawangnya, geus ngarancungkeun dua daun celina. Apa bahasa Indonesia? Sudah merancungkan dua daun telinganya. Itu ungkapan fokus, konsentrasi ya. Kalau kita konsentrasi, dahi kita mengernyit, mata kita fokus, kemudian si telinga dipasang. Seperti itu, dia memandang ke arah arasy, menunggu kapan diperintahkan untuk ditiup, dia akan langsung meniup. Jadi, pemegang sangkakala itu sejak diciptakan sudah begini nih. Tinggal ada perintah, cep, langsung ditiup. Berkata kaum muslimin, para sahabat saya itu, "Kaifa naqulu ya Rasulullah?" Apa yang harus kami katakan, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Katakan olehmu, hasbunallah wa ni'mal wakil wa tawakkalna 'alallahi rabbina." Cukuplah Allah sebagai pelindung. Dialah sebaik-baik pelindung dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal, ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hadis yang sahih sebagaimana beliau terangkan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahih. Jadi hadis-hadis tadi hanya menjelaskan ada malaikat yang siap meniup, tapi tidak disebut namanya. Siapa malaikat yang meniup tadi? Tidak disebutkan. Ya. Ini di satu sisi. Di sisi lain, ada disebut malaikat Israfil. Saya tanya, malaikat Jibril disebut enggak di dalam Al-Quran? Ya. Mangkana adu wali Jibril wa Mikaela, ya? Itu disebut. Jibril Mikail juga disebut barusan. Israfil disebut enggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada ayat yang menyebut malaikat Israfil. Yang ada Jibril disebut, malaikat Mikail juga disebut, malaikat Malik juga disebut, ya. Al-Quran menyatakan, berkata para penghuni neraka, "Ya Malik liyakdi alaina rabbuk." Wahai Malik, bilang tuh pada Tuhanmu, hendaklah dia mewafatkan kami saja, daripada disiksa begini lebih baik mati, kan gitu. Nama Malik disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi yang disebut Jibril, Mikail, Malik, terus malaikat Zabaniyah, ya, disebut dalam surah Al-Alaq. Terus siapa lagi yang disebut nama malaikat? Harut dan Marut. Di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 100 berapa? 101 tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ya. 102. Itu disebut. Adapun Mikail tidak disebut. Adapun Israfil tidak disebut. Kalau Mikail disebut. Tapi malaikat Israfil disebut dalam hadis sahih. Di antara riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW. Kalau beliau salat malam ketika membaca iftitah, beliau membaca Allahumma Rabba Jibrila wa Mikala wa Israfila Fatiras Samawati wal Ardh Alimal Ghaibi wa Syahadah Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini limakhtulifa mil haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'a ila sirati mustaqim. Itu doa iftitah yang dibaca dalam tahajud. Bisa di dalamnya disebut malaikat Israfil. Allahumma Rabba Jibril wa Mikala wa Israfila. Wahai Allah, Rabb Jibril, Rabb Mikail dan Rabb Israfil. Ya, ada malaikat Israfil. Ada malaikat peniup sangkakala, ada juga malaikat namanya Israfil. Wajib dua-duanya kita yakini, kita imani. Tapi memastikan, menentukan, meyakini bahwa Israfil lah peniup sangkakala ini diikhtilafkan oleh para ulama. Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Hulaimi menyatakan ya, itu malaikat Israfil. Selain itu menyatakan tidak, karena hadis riwayat At-Tabari yang menyatakan Israfil lah peniup sangkakala itu dhaif. Maka yang lebih selamat adalah tawakuf. Tawakuf itu tidak berkomentar, tidak meyakini. Betul ada malaikat Israfil, diterangkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Betul ada malaikat peniup sangkakala, diterangkan baik dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Tapi memastikan bahwa Israfilah peniup sangkakala tidak didasarkan pada hadis yang sahih. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah pembahasan tentang peniup sangkakala. Jadi kesimpulannya, siapa malaikat peniup sangkakala? Wallahu a'lam ya. Ada malaikat Israfil? Ada. Ada malaikat peniup sangkakala? Ada. Apakah Israfil yang meniup sangkakala? Wallahu a'lam bissawab. Tapi ada ulama yang berpendapat demikian, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Hulaimi, ya, ya. Kapan tiupan ini dilakukan? Kita sudah tahu. Dan saya akan beritahu, ya. Tiupan sangkakala sudah ditentukan harinya. Sudah pasti itu. Yaitu hari Jumat. Cuma enggak tahu Jumat kapan. Itu saja. Tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa enggak tahu. Yang tahu hanya apa? Harinya, hari Jumat. Entah mungkin Jumat besok 3 hari lagi. Entah Jumat depan, entah tahun depan, entah 1000 tahun lagi, entah 1 juta tahun lagi. Wallahu alam, kita tahu. Tapi yang jelas harinya hari Jumat. Diterangkan banyak hadis. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah SAW, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul jumu'ah. Fihi khuliqa Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Wa fihi ukhriju minha. Wa la taqumu sa'ah illa yawmul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang di hari itu matahari masih terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat itulah Adam diciptakan. Pada hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam surga. Di hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga dan tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini hadis yang pertama. Hadis kedua diterima dari Aus bin Aus, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubidha wa fihi nafkhah wa fihi suqah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudhatun alayya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara seutama-utama hari kalian adalah hari Jumat. Di hari Jumatlah Adam diciptakan. Di hari Jumat juga Adam diwafatkan. Berapa usia Nabi Adam? Ada yang tahu? Berapa? 10? 960 hari? Tahun. Ada pendapat lain? Ada yang pendapat pertama 960 tahun. Ada yang berpendapat lain? Pernah dengar keterangannya? Yang bisa jawab saya kasih, nggak ada hadiah. Minta jamaah tolong merapat lagi, Ikhwan merapat sudah. Rapat ini gimana? Yang bisa rapat rapat. Akhwat di depan juga yang bisa rapat rapat mendekat ke apa? Mendekat ke layar ya, mendekat ke saya. Ya apa-apa antal juga kan cuma gambarnya. Ada yang berpendapat 1000 tahun? Gak ada. Padahal itu yang benar 1000 tahun. Jatahnya. Cuma 40 tahun diantaranya dihibahkan ke orang lain. Ke siapa? Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Adam ingin mengetahui apa namanya usia dari anak turunannya kelak. Ternyata diperlihatkan oleh Allah salah satu turunannya yang sangat mulia yaitu Nabi Daud. Usianya pendek. Cuma 60 tahun. Aduh karunia ini. Adam 1000 tahun. Anak turunannya salah satunya ada yang usianya pendek 60 tahun. Kalau zaman kita sekarang cukuplah segitu ya. Banyak yang lebih. Saya masih lama 60 tahun ya. Sekarang 17-an lebih. Lebihnya enggak tahu berapa. Akhirnya Adam minta kepada Allah, betapa pendeknya umur Daud. Maka aku hibahkan kepada dia sebagian dari umurku, 40 tahun dihibahkan. Deal sudah ya. Akhirnya Nabi Daud yang harusnya 60 jadi 100. Adam yang harusnya 1000 jadi 960. Pas saat ajal Adam tiba, 960 tahun, dia protes, kan jatah saya 1000. Kok ini baru 960 tahun sudah ditagih? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanasiya Adam wa nasiya dzurriyyatu." Adam lupa, maka anak turunnya juga suka lupa tuh. Maka pantas kalau kita suka lupa apa tidak? Diingat. Tiada hari tanpa lupa. Ya. Tolong merapat lagi jamaah ikhwan, yang bisa bergeser ke depan bergeser. Agar ikhwan yang di luar bisa kebagian, kasihan yang di luar kepanasan. Tapi das cilaka ku pamolah sorangan ya, tebongana telap. Pengin adem di depan tapi datangnya telat ya kepanasan ya. Ahwat juga tolong merapat lagi. Jadi Adam lupa, maka anak turunannya juga lupa. Apakah lupanya manusia itu anugerah apa musibah? Ya tergantung, ada yang berupa musibah, ada yang berupa anugerah. Lupa yang berupa anugerah, nah karena karakter lupa manusia, syariat Islam datang bagi makhluk yang suka lupa. Kalau umpamanya syariat Islam tidak diperuntukkan bagi yang suka lupa, enggak sempurna ini Islam. Salah satu anugerah lupa bagi kita adalah adanya syariat sujud, sujud sahwi. Coba bayangkan kalau Nabi tidak lupa, Nabi juga manusia biasa, suka lupa. Beliau suka lupa, pernah lupa jumlah rakaat sholat yang harusnya 4, beliau hanya 2, baru setelah itu salam. Ya, beliau juga pernah lupa ayat. Seperti itu, ya. Makanya beliau menyatakan innama ana mithlukum, innama ana basyaru mithlukum ansa kama tansaun, ya. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku suka lupa seperti juga kalian. Maka kalau aku lupa, ingatkan. Lupanya Nabi dalam ibadah jadi anugerah bagi umatnya. Lahirlah sujud sahwi. Bayangkan kalau Nabi dahulu tidak pernah lupa dalam sholat, maka enggak ada syariat sujud sahwi. Umatnya pelupa. Pas lupa, ini teh rarasaan teh tadi teh harusnya tahiyat awal. Ujug-ujug celegedeg, alah bingung kan? Bingung. Ah jadi andai, akhirnya dibatalin lagi. Untung alhamdulillah Allah melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat sehingga lahir syariat sujud sahwi. Jadi pas kita nanti lupa, tenang, ada sujud sahwi. Ya. Dan itu khusus bagi yang lupa. Adapun sengaja umpamanya kan nanti ada sujud sahwi, enggak mau tahiyat awal langsung saja. Tahiyat awal kepanjangan, lebih pendeknya sujud sahwi. Sengaja dilewat nanti diganti dengan sujud sahwi, tidak boleh, tidak sah sholatnya. Karena makna sahwi apa? Lupa. Kalau tidak lupa sengaja bukan sujud sahwi, sujud amdi. Sujud sengaja, maka tidak ada sujud sengaja, ya. Maka tidak boleh menyengaja melewatkan tahiyat awal hanya karena tidak mau kepanjangan, lebih memilih sujud sahwi yang lebih pendek, maka tidak boleh dan tidak sahlah sholatnya. Jadi kembali ke hadis tadi, sesungguhnya di antara hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Di hari Jumat itu Adam diciptakan. Pada hari Jumat pula Adam diwafatkan. Usianya berapa tadi? 960 tahun. Dan di hari Jumat itu pula ditiup sangkakala. Dan di hari Jumat itu pula ditiup sangkakala kedua. Maka perbanyaklah solawat kepadaku di hari itu, karena solawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Ini menunjukkan di malam Jumat, di hari Jumat sangat dianjurkan banyak-banyak membaca apa? Solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masing-masing tidak perlu diritualkan. Ayo kita ngumpul di hari Jumat, kita solawat bareng. Deraja nggak ada, nggak boleh. Nabi dan para sahabat tidak melakukan seperti itu. Jadi yang dimaksud bersolawat sebanyak-banyaknya, juga cara bersolawatnya harus mengikuti cara yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Masing-masing saja. Tidak perlu ngumpul-ngumpul, diagendakan, ada panitianya. Hadirilah solawat akbar berjamaah. Gak perlu. Nih hadisnya, perbanyak solawatku di hari Jumat. Iya hadisnya benar apa betul? Benar dan betul. Tapi pelaksanaannya kemudian diritualkan, diseremonialkan itu yang tidak betul. Itu yang keliru, ya. Salawat sebanyak-banyaknya. Dengan lafaz apapun yang maknanya salawat, bisa Allahumma salli ala Muhammad, bisa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ila yaumil qiyamah, atau apa saja yang intinya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi, dan sanad hadis ini sahih. sebagaimana disahihkan dalam kitab Mishkatul Masabih. Hadis lain diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Ini padam ini, tapi itu nyala. Yang ini yang padam ya. Teknisi mana teknisi? Diterima dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayyal ayyam, fa urida alayya fiha yaumul jum'ah, fa idza hiya kamir'atin baydha fi wasatiha nuqtatun sauda, fa qultu ma hadhihi?" Qila as-sa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kepadaku seluruh hari. Semua hari dari mulai awal hari sampai hari kiamat. Ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditampakkan kepadaku di antara hari-hari itu ada Jumat. Jumatnya banyak, ribuan atau mungkin ratusan atau jutaan kali Jumat ya. Dalam seluruh waktu sejak awal diciptakannya hari sampai hari kiamat nanti. Ada banyak jutaan hari Jumat. Maka aku lihat perbedaan hari Jumat dengan hari-hari lainnya. Kalau hari-hari lainnya mah biasa. Kalau hari Jumat mah tak ubahnya seperti cermin yang bening, yang putih, herang, bisa dipakai ngenteng, bercermin. Itu khusus hari Jumat tuh. Disimbolkan, digambarkan sebagai sebuah cermin yang bening. Tiba-tiba di tengah-tengah cermin yang bening ini ada satu titik hitam. Aku bertanya, ini titik hitam ini apa? Yang lainnya bening, herang, mencrang. Ternyata ada satu noda berwarna hitam. Maka dijawab, itulah kiamat. Jumat-Jumat yang lainnya membawa barokah. Jumat-Jumat yang lainnya mengandung banyak keutamaan. Tapi khusus hari Jumat ketika hari kiamat terjadi, itu satu titik hitam. Ya, walhasil hari terjadinya hari kiamat atau ditiupnya sangkakala adalah hari apa tadi? Hari Jumat. Sekarang ada hadiah. Berapa kali ditiupnya sangkakala? Ulama ikhtilaf, ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Tapi pendapat yang rajih, ya dua kali. Diterangkan dalam ayat, diterangkan dalam hadis yang sahih. Di antara ayat adalah pertama surah Az-Zumar ayat 68. Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur." Fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa'idahum qiyamun yandurun. Ditiuplah sangkakala. Ini tiupan keberapa? Pertama. Maka binasalah seluruh makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup kembali satu kali lagi. Ini tiupan keberapa? Kedua, maka tiba-tiba seluruh makhluk berdiri bangun dan menunggu untuk dihisab. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan bahwa tiupan sangkakala teh dua kali. Kedua, An-Nazi'at 6 dan 7 menyatakan yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Pada hari itu tarjufur rajifah. Yang dimaksud tarjufur rajifah tiupan sangkakala pertama. Tatba'uhar radifah lalu diikuti oleh radifah. Radifah adalah tiupan yang kedua, ya, ada dua tiupan. Ketiga, tiupan yang pertama oleh Allah disebut dengan sebutan soihah. sebagaimana diterangkan di dalam surah Yasin ayat 49 sampai 51. Allah berfirman, "Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhissimun, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un." Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Tidak ada yang ditunggu oleh makhluk kecuali tiupan pertama. Tiupan pertama disebut sayhah wahidah, teriakan pertama, satu teriakan yang mengambil kehidupan mereka ketika mereka berselisih. Mereka tidak mampu membuat wasiat dan mereka tidak sempat untuk pulang ke keluarganya masing-masing. Binasa semua. Terus wa nufikha fis-sur, ditiup sangkakala yang kedua. Fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba dari kuburan mereka masing-masing, mereka bergegas, berbondong-bondong menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tiga ayat yang menunjukkan ditiupnya sangkakala berapa kali? Dua kali. Di dalam hadis diterangkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Ma baina nafkhataini arba'un." Jarak waktu antara dua tiupan adalah 40. Qalu, murid-murid Abu Hurairah bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan hadis ini ke murid-muridnya di kalangan tabi'in. Kata murid-muridnya, "Ya Abu Hurairah, arba'una yauman," wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Qal abait, aku enggan menjawab. Qal arba'una syahran, qalu arba'una syahran, apakah 40 bulan? Kata Abu Hurairah, abait, aku enggan menjawab. Qalu arba'una sanatan, apakah 40 tahun? Dijawab abait, aku juga enggan menjawab. Jadi Abu Hurairah tidak menjawab. Tapi para ulama berdalil dengan hadis ini bahwa jarak dua waktu tiupan itu lama, minimalnya 40 tahun. Dan 40 tahun lama apa sebentar? Lama. Ya, apalagi 40 tahun di akhirat. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat di dalam surah Yasin 52. Ketika orang-orang kafir dibangkitkan dari alam kuburnya di akhirat, mereka langsung berkomentar, "Man ba'athana mimmar qadina." Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang? Yang maksud tidur kami yang panjang itu adalah jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Itu lama. Seluruh makhluk tidur, termasuk orang kafir, juga orang-orang muslim, itu semuanya tertidur. Pas dibangkitkan dalam tiupan kedua, mereka bangun. Kata orang kafir, "Man ba'athana mimmar qadina." Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur panjang kami? Sehingga ayat tadi tidak boleh difahami bahwa yang dimaksud tidurnya orang kafir itu di alam kubur. Lalu mereka membantah adanya alam kubur, enggak ada azab kubur. Tuh orang kafir pas bangun, "Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami yang panjang?" Kata mereka, tidur kami yang panjang maksudnya di alam kubur. Jadi mereka tidak memperoleh azab kubur. Salah. Keliru kalau difahami demikian, bertabrakan dengan ayat tentang adanya azab kubur, bertabrakan dengan hadis-hadis sahih, lebih dari 45 hadis sahih menjelaskan tentang adanya azab kubur. Gak boleh ayat ini dibenturkan dengan ayat lain dan hadis-hadis yang sahih ya. Jadi yang benar azab kubur itu ada apa ada? Ada dan ada. Saya gak memberi pilihan tidak ada, jangan dipilih. Pasti ada, ayat menjelaskan, hadis juga menerangkan. Dan kita sudah jelaskan pada waktu pertemuan yang lalu di sini juga ya. Adapun ayat ini maksudnya, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur panjang kami? Maknanya tidur di antara dua tiupan tadi. Itulah pendapat yang benar tentang dua tiupan, tidak tiga. Walaupun ada yang berpendapat tiga, tapi yang rajih adalah yang dua. Terus tadi dikatakan ketika ditiup sangkakala yang pertama, hancur seluruh kehidupan. Binasa seluruh makhluk kecuali beberapa yang dikehendaki oleh Allah. Keburu juga kita membahas ini ya. Sebentar lagi sudah selesai ini ngajinya. Siapakah makhluk yang tidak binasa dengan tiupan sangkakala yang pertama? Ada hadiah. Ini bukan pertanyaan yang harus dijawab, kan belum dijelaskan ya. Belum, tenang. Yang dikecualikan dari kebinasaan setelah sangkakala ditiup, diikhtilafkan oleh para ulama. Mereka menyatakan ada empat pendapat tentang hal ini. Pertama, ada yang berpendapat bahwa seluruh malaikat tidak binasa. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Tapi pendapat ini didasarkan kepada satu i'tikad, keyakinan yang keliru. Karena apa? Karena orang yang berpendapat demikian meyakini malaikat itu ruh yang tak berjasad. Hanya ruh saja. Tidak ada jasadnya. Kalau hanya ruh berarti tidak mati. Karena kematian maknanya adalah berpisahnya ruh dan jasad. Sedangkan mereka tidak berjasad, maka malaikat tidak mati. Itu kata Imam Ibnu Hazm dan orang-orang yang sependapat. Pendapat ini dibantah keras oleh para ulama dari dua sisi. Sisi yang pertama, ayat menyatakan malaikat pun mati. Sebagaimana firman Allah, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ard. Ditiup sangkakala, maka binasalah seluruh yang di langit, yaitu para malaikat. Dan yang di bumi, yaitu manusia, jin, binatang, termasuk malaikat yang ada di bumi, mati semua. Kalau umpamanya malaikat tidak mati, lalu siapa yang dimaksud matilah yang ada di langit? Siapa yang ada di langit? Enggak ada Superman, enggak ada Gatot Gaca, itu hanya mitos. Kalau toh ada Superman dan Gatot Gaca, mereka bukan di langit, tetap di dunia. Ya. Ketika terbang, apakah di langit? Bukan burung juga, burung masih di dunia. Kan sok entrep tah di nata tangkalan. Apa entrep teh? Suka hinggap ya di bumi. Hanya mereka bisa terbang. Kita juga kadang-kadang terbang pakai pesawat. Tidak berarti kita di langit ya. Kita tetap ada di muka bumi, hanya melayang di atas muka bumi. Itu pertama, bahwa malaikat mati menurut ayat. Kedua, keyakinan malaikat hanya ruh itu keliru. Malaikat makhluk yang berjasad. Jasad malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min marijin nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. sedangkan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Yang dimaksud diciptakan itu badannya, raganya, zahirnya, jasadnya. Jasad malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari saripati tanah yang sudah apa dicampur dengan sperma dan seterusnya, seperti yang sudah dijelaskan dalam banyak ayat dan hadis. Itu maksudnya jasadnya. Adapun ruhnya, ruh malaikat, ruh jin, ruh manusia, ruh binatang, tidak ada keterangan baik dari ayat ataupun hadis dari apa ruh itu diciptakan. Bahannya dari apa tidak ada keterangan. Dan Allah tidak memberi banyak informasi kepada kita tentang ruh kecuali sedikit. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Rabbku, urusan Allah. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit. Di antaranya, kita tidak diberitahu dari apa ruh diciptakan. Baik ruh manusia, jin, malaikat, termasuk hewan. Apakah dari bahan yang sama ruhnya? Wallahu alam, tidak ada penjelasan. Tapi jasadnya dijelaskan. Manusia dari tanah dan air, jin dari api, dan malaikat dari cahaya. Nah, ketika suatu saat malaikat mati, dicabutlah ruh itu dari jasadnya. Ya. Jadi pendapat pertama bahwa malaikatlah yang tidak mati, ini keliru. Ini yang pertama. Kedua, ada lagi yang berpendapat seperti Maqatil, Maqatil bin Hayyan, dan yang lainnya, bahwa malaikat yang tidak mati adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Empat jenis malaikat tidak mati ditambah dengan malaikat pemikul arasy. Jadi Jibril tidak mati, Mikail tidak mati, Israfil tidak mati, Malakul Maut tidak mati, dan malaikat pemikul arasy juga tidak mati. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini tidak ada yang membantah, walaupun tidak didasarkan kepada dalil khusus. Pertimbangannya malaikat Jibril adalah malaikat penghulu, pemimpin seluruh malaikat, tidak mati. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail juga tidak mati. Ketiga, Israfil, karena dialah yang oleh sebagian ulama diyakini peniup sangkakala, nanti harus niup yang kedua kali, jadi tidak mati. Yang keempatnya Malakul Maut, sebab dialah yang mencabut nyawa, termasuk nyawa para malaikat, Malakul Maut yang mencabut. Maka Malakul Maut tidak mati. Ditambah malaikat pemikul arus juga tidak mati, karena dia harus bertugas memikul arus, ya. Walaupun harus dicatat, andai arus hancur dan jatuh, ngaruh nggak kepada Allah? Tidak. Apapun yang terjadi pada arus nggak ngaruh kepada Allah, sebab istiwanya Allah di atas arus ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Tidak menempati arasy, tidak bertumpu pada arasy. Apapun yang terjadi pada arasy enggak ngaruh apa-apa. Inilah yang menjadi syubhat bagi aqlaniyun. Kalau Allah istiwa di atas arasy, arasynya hancur, Allahnya jatuh dong, kan gitu. Sebab mereka meyakini dengan akal mereka, kalau Allah di atas arasy berarti menempati arasy. Kalau menempati arasy, pertama, Allah berarti butuh makhluk. Kedua, berarti arasynya lebih besar daripada Allah. Ketiga, kalau arasynya jatuh, arasynya hancur, Allahnya jatuh. Itu karena akal yang bermain, tidak didasarkan pada nas. Akhirnya nas yang jelas Allah di atas arasy ditolak. Enggak mungkin Allah di atas arasy lah. Masa sih? Berarti Allah butuh arasy dong, kan gitu ya. Itu otaknya tuh. Apakah setiap sesuatu di atas sesuatu yang lain berarti yang di atas itu butuh yang di bawah? Tidak, awan-awan itu di atas muka bumi. Apakah awan menempati tanah? Tidak. Tidak. Kalau umpamanya tanahnya belah, tanahnya hancur, tanahnya berguncang, tanahnya diterjang suami, awannya amburadul apa tidak? Tidak, tidak pengaruh apa-apa ya. Lampu tergantung di atas meja, apakah berarti si lampu itu nempel menempati meja apa tidak? Tidak. Coba mejanya digeser, digujuralitkan, digulingkan, ditakol kupalu sampai pajat. Si lampunya berguncang tidak? Enggak. Akal dan realita pun bisa menjelaskan itu. Apalagi ini Allah Azza wa Jalla. Orang yang menolak keberadaan Allah di atas aras karena berdasarkan apa? Otak. Karena otak di atas wahyu menurut mereka. Wahyu ditolak, ditawil. Jelas-jelas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Allah istiwa di atas aras. Walladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Itu ayat banyak, 7 ayat lebih menjelaskan hal itu. Ditolak. Enggak, Allah enggak di atas aras. Yang dimaksud istiwa di sana istaula. Menguasai. Kalau menguasai bukan hanya aras, tetapi menguasai di seluruh alam. Kenapa tidak dikatakan Allah istiwa di atas seluruh alam? Tapi hanya di atas aras gitu ya. Nah, seperti itu. Harus diyakini pertama Allah di atas aras. Kedua, keberadaan Allah di atas aras tidak menempati aras. Ketiga, bahwa Allah di atas aras tidak nempel di aras. Apapun yang terjadi pada aras tidak ngaruh apa-apa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya? Ya. Jadi inilah pendapat yang kedua. Jibril, Mikail, Israfil, Malakun Maut dan pemikul aras tidak mati. Selain itu mati. Ketiga. Dan inilah pendapat yang terkuat. Dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini juga pendapat yang dikukuhkan oleh sebagian besar ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Annal murada bihim alladzina fil jannah minal huril ain wal wildan. Bahwa yang dimaksud dengan makhluk yang tidak mati ditiup sangkakala adalah makhluk yang ada di surga berupa bidadari-bidadari surga, berupa wildan, pelayan-pelayan surga, ya. Surga sudah ada. Bidadari-bidadari surga sudah ada, wildan juga pelayan surga sudah ada. Dan ini diterangkan dalam banyak ayat dan hadis. Ketika Nabi Mi'a Jannatul Ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha, itu dalam surah An-Najm. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melihat Jibril pada kali yang lain dalam bentuk yang asli. Inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Indaha jannatul mawa, di samping sidratul muntaha ada surga mawa. Tuh, sudah ada saat itu. Ada juga bidadari-bidadarinya dan wildan-wildannya. Di antara hadis yang menjelaskan bidadari surga sudah ada, ya, ini dengarkan ikhwan-ikhwan, penghibur kita, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, la tu'dhil mu'mina zaujatuhu fid dunya illa qalat zaujatuhu fil akhirah minal huril ain la tu'dhihi qatalakillah. Tidaklah seorang laki-laki mukmin di dunia disakiti oleh istrinya di dunia. Suka istrinya menyakiti suami? Suka. Suka suami menyakiti istri? Lebih sering. Aku atuh. Ya enggak? Aku. Suka suami menyakiti istri? Jawab. Jujur, suka suami menyakiti istri? Sering apa berkali-kali? Suka. Tapi sebagai manusia, istri juga suka menyakiti suami ya. Dengan ucapannya, dengan sikapnya, dengan baudanya sudah menyakiti itu. Dan itu nusyuz, dosanya badag. Besar. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan nusyuz ini ke dalam kitab Al-Kabair. Termasuk di antara dosa-dosa besar. Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya. Kecuali berkatalah istri dari laki-laki itu di akhirat di surga berupa bidadari surga. La tu'zihi qatalakillah. Jangan kamu sakiti, semoga Allah memerangimu. Jadi kita para suami ketika diomeli oleh istri, dicemberuti oleh istri, disakiti oleh istri, disuudzani oleh istri, dituduh oleh istri, dicurigai oleh istri sesuatu yang kita tidak lakukan, sakit hati dan perasaan kita, ada yang ngebela. Siapa yang ngebela? Istri kita di akhirat di surga. Lamun orangna ka surga. Bidadari surga. Bidadari surga itu memarahi madunya tuh, madu asli. Dimarahi, la tu'zihi qatalakila. Jangan kamu sakiti. Dia hanya sementara di sampingmu. Sebentar lagi dia akan datang ke pangkuanku. Istri kita di akhirat itu merindukan kita loh, ya. Gak sabar mereka, ingin berjumpa dengan kita. Makanya kematian bagi seorang mukmin berarti berjumpa dengan bidadari surga. Nah seperti itu. Coba kalau umpamanya kita disakiti oleh istri-istri kita masing-masing, ingat hadis ini, dijamin tersenyum. Jangan lihat ekspresi wajah istri kita, jangan dengar omongan istri kita. Bayangkan sekarang istri kita dimarahi oleh istri kita yang ada di surga. Diomeli tersenyum. Kira-kira istri kita gimana reaksinya? Kaget, diomeli malah senyum. Gimana jawab kita? Gimana enggak senyum, Umi, sayangku, buah hatiku, kekasih hatiku, belahan jiwaku. Pokoknya ngegombal aja. Biar reda. Gimana enggak tersenyum? Saya ada yang ngebela, akhwat cantiknya luar biasa. Gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Kehalusan kulitnya matak tisterele kutu tisoladat tuma. Dalam bahasa lain enggak ada itu. Reaksi istri kita gimana kira-kira? Siapa? Siapa? Mana? Mana? Dicari di kolong meja, di laci. Enggak ada. Jangan-jangan dibela oleh madu saya yang disembunyikan. Nih, lihat HP-nya, jangan-jangan di HP. Kasih HP-nya, lihat. Tapi pakai password. Biar enggak bisa dibuka. Kasih keterangan ini dalam hadis, wahai sayangku. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Abi ada yang membela tuh, bidadari dari surga. Sok aja berantem dengan dia. Jangan dilayani, jangan sarwana ya. Peluk, usap gitu ya. Kalau ada salah minta maaf, dijamin reda ya. Mau apa sayangku, mau bakso, yuk kita berangkat sekarang. Enggak, saya mau emas sekilo. Afwan kalau itu nyerah ya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmul Fatawanya, wa ammal istisna fa huwa mutanawilatun lima fil jannah min al-huril 'ain fa innal jannata laisa fiha maut. Adapun makhluk-makhluk yang dikecualikan, maka itu mencakup makhluk yang ada di surga, seperti bidadari surga, seperti wildan, Karena surga tidak ada lagi kematian di dalamnya. Karena surga diciptakan untuk abadi, baik surganya ataupun para penghuninya. Inilah pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi. Berkata Imam Al-Qurtubi, "Annal murada bihim al-amwatu kulluhum likaunihim la ihtasa lahum fala yus'akun." Yang dimaksud dengan semua makhluk binasa kecuali orang-orang yang Allah kehendaki, maksudnya adalah orang yang sudah mati sebelum kiamat. Mereka tidak binasa karena orang yang sudah mati tidak lagi memiliki perasaan, maka tidak binasa lagi. Ya, pendapat keempat ini dibantah oleh ulama-ulama lain karena adanya riwayat bahwa orang yang mati pun merasakan goncangan hari kiamat, kecuali orang-orang yang mati syahid. Berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Yu'ta syahidu sittu khisalin." Orang yang mati syahid diberi 6 keutamaan. Salah satunya adalah wa yu'manu minal faj'il akbar. Akan diamankan dari goncangan kiamat yang amat sangat dahsyat. Mereka aman, tidak akan ikut merasa terguncang. Adapun selain para syuhada, mereka terguncang karena orang yang sudah mati di dunia itu dihidupkan kembali oleh Allah di alam lain, di alam kubur. Yang soleh memperoleh nikmat kubur, yang salah memperoleh azab kubur. Mereka hidup sampai kiamat, ditiup sangkakala mati lagi. Dan ketika ditiup sangkakala, baik yang ada di alam dunia ataupun di alam kubur mengalami goncangan yang dahsyat dan ketakutan yang luar biasa, kecuali orang-orang yang mati syahid. Dan itu menunjukkan orang yang sudah mati di alam kubur pun hidup lagi dan mengalami kengerian hari kiamat. Ya, itulah 4 pendapat tentang orang-orang yang dikecualikan dari kematian ketika sangkakala ditiup. Ya, setelah sangkakala ditiup, apa yang terjadi terhadap alam ini? Bagaimana bumi yang kita pijak? Bagaimana langit yang menjadi naungan bagi kita? Bagaimana matahari, bulan, bintang? Bagaimana juga manusia? Bagaimana manusia yang ada di alam kubur? Bagaimana para malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi? Seluruhnya mengalami goncangan yang dahsyat karena hebatnya kejadian yang teralami di hari kiamat. Dan itu semua diterangkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, adapun beberapa kejadian dahsyat kita gak bisa jelaskan sekarang. Waktunya habis, sudah 1,5 jam lebih. Sudah 1 jam 40 menit, serasa baru setengah jam. Sedangkan waktu kita maksimal sampai jam 11, jam 11 selesai atau tidak selesai, saya mohon pamit ya. Untuk sementara sampai di sini, mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi kira-kira 5 tahun yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Andi di Kerawang. Enggak tahu ada enggak tahu di sini enggak ada ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika di hari kiamat, di hari penghakiman kelak, apa yang bisa menolong ibu ataupun kedua orang tua kita dari api neraka? Jazakallahu khair. Kita baru menjelaskan kejadian hancurnya alam jagat raya, belum ke alam mahsyar, belum ke hisab. Termasuk apa yang ditanyakan itu akan dibahas dalam pertemuan yang akan datang, yang entah kapan. Tapi yang jelas, kalau mau menolong orang tua di akhirat, hal yang paling efektif adalah jadikan diri kita sebagai anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Apa yang terjadi? Seluruh ibadah, amal soleh, kebaikan yang kita lakukan, pahalanya kita dapat. Dan pahala yang kita dapat juga mengalir ke orang tua kita tanpa mengurangi pahala untuk kita sedikit pun. Itu yang pertama. Kedua, yang bisa menolong adalah sebanyak mungkin berdoa untuk orang tua. Mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan nikmat kubur, mintakan agar dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari api neraka, dan itu yang menolong. Suatu saat Nabi selesai menyatakan bahwa ada seorang hamba Allah di level tertentu dari surga, tiba-tiba di upgrade, dinaikkan ke level surga yang jauh lebih tinggi. Orang itu kaget. Dia bertanya, Rabbi, anna li hadihi. Wahai Allah, dari mana saya memperoleh keutamaan ini? Rasanya saya belum pernah beramal amalan yang menyebabkan tingkatan surga saya dinaikkan lebih tinggi. Maka dijawab, bi istighfari waladika lak. Itu karena istighfar anakmu untukmu. Jadi sebagai anak, mintakan ampunan sesering mungkin bagi orang tua, rahmat dan yang sejenisnya, itu yang menolong. Itu yang kedua. Ketiga, yang juga menolong adalah banyak-banyak bersedekah atas nama orang tua. Bila perlu, hajikan orang tua yang belum haji. Umrohkan orang tua yang belum umroh. Asal diri kita sendiri sudah haji atau umroh sebelumnya, ya, jangan dirangkap. Saya niatkan untuk saya dan untuk orang tua saya, enggak boleh, ya. Tapi kita umroh dulu, kita haji dulu, bulan depannya kita umroh lagi untuk ibu kita, untuk ayah kita yang sudah meninggal. Ummu Karawang. Mohon doanya Ustaz, saudara yang sedang banyak hutang dimudahkan membayarnya dan bagaimana hubungannya dengan akhirat. Hutang jangan dianggap enteng, ditagih di akhirat loh, ya, dan menjadi penyebab diazabnya orang di dalam neraka. Abu Qatadah radhiyallahu an, orang Arab sahabat bukan orang Tasik, datang, ya Rasulullah, itu saudara saya mati, tolong sholatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi dain, apakah dia punya hutang? Dijawab, iya, dinaron, 2 dinar. Kata Nabi SAW, sallu ala sahibikum, sholatkan sahabat kalian ini. Nabi SAW sendiri enggak mau mensholatkan karena punya hutang. Jangan anggap enteng hutang, ya. Kata Abu Qatadah radhiyallahu an, ini baik orangnya, padahal bukan kerabat, hanya sahabat aja, ya. Wahai Rasulullah, huma alayya. Wahai Rasulullah, 2 dinar hutang si mayit ini biar tanggungan saya. Baik apa tidak? Baik, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huma alayka wa huwa anhuma bari. 2 dinar itu menjadi tanggung jawabmu dan si mayit ini berlepas diri dari hal itu. Dijawab, iya. Maka Nabi SAW pun menyolatkannya. Esok harinya ketika Nabi bertemu kembali dengan Abu Qatadah radhiyallahu an, ditanya, bagaimana tentang 2 dinar itu? Apakah sudah kamu bayar? Dijawab, iya, sudah. Kalau begitu dia selamat sekarang dari azab. Ini menunjukkan kalau belum dibayar tetap di azab. Ya. Bayar hutang itu semampu yang kita bisa. Kalau sudah ada untuk bayar tapi enggak membayar para mampu, itu kedzaliman. Berkata Rasulullah SAW, mutilul ghina zulmun. Menunda pembayaran hutang padahal dia mampu adalah kedzaliman. Maka tidak boleh menunda-nunda pembayaran hutang. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam. WRWB-nya jangan disingkat, ya. Tulis warahmatullahi wabarakatuh. Capek atau Ustaz? Dari capeknya itu dapat pahala. Ingin dapat pahala enggak mau capek, makan gaji buta. Permisi, saya Muhammad Nurdin mau nanya. Kalau bidadarinya untuk laki-laki adalah perempuan, apakah ada bidadari untuk perempuan? Bidadara. Wanita akan dapat suami di akhirat. Siapa suaminya? Suaminya adalah suami dia ketika di dunia. Kalau kedua-duanya soleh, dua-duanya masuk surga. Suami istri akan tetap menjadi suami istri di surga nanti. Makanya berkata Ummu Darda, ketika Abu Darda bilang, kalau saya mati duluan kamu nikah aja lagi. Apa kata Ummu Darda? Enggak. Karena aku ingin menjadi istrimu sampai ke akhirat nanti. Setia ya. Ini yang disebut dengan cinta sehidup semati. Sampai di surga. Jadi suami istri di dunia akan tetap menjadi suami istri di surga nanti. Ya. Bosen dong. Itu juga. Enggak. Karena kondisinya jauh berubah berbeda dari baik fisik maupun psikis. Sikapnya, karakternya, attitude-nya, apalagi behavior-nya itu beda. Jauh lebih baik. Kalau di dunia suka mengeluh, di sana mas full senyum. Kalau di dunia suka baut, suka cemberut. Kalau di sana gak ada baut, gak cemberut. Teriak selamanya. Kalau di dunia cuek gitu, kayak bebek har-har baik gitu ya. Hare-hare baik. Di sana mah tuh kekerewet ya. Dan seterusnya. Jadi pokoknya mah menyenangkan. Fisik dan psikis. Setiap hari kecantikan dan ketampanan para ahli surga bertambah. Itu nanti kita akan bahas ketika kita membahas surga, ya. Setelah kiamat terjadi, kita nanti ngebahas alam mahsyar, membahas tentang hisab, membahas terus sampai surga neraka, ya. Ada 3 kitab berarti yang kita bahas nanti. Satu kitabnya 2,5 tahun. Kepijit. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, pertanyaan di luar tema. Mohon penjelasan tentang jin nasab. Jin nasab. Nasab jin gitu. Jin nasab. Sebelum berangkat kajian, saya suami sempat bertanya tentang jin nasab. Tapi penjelasan saya tadi ternyata belum cukup memuaskan. Saya juga gak tahu apa jin nasab. Mungkin jin namanya nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, pada setelah hari kiamat, seluruh makhluk akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Pada usia berapakah manusia akan dibangkitkan di akhirat? Usia kita berapa? Ya, wallahu alam, ketika dibangkitkan di alam mahsyar tidak ada keterangan. Yang ada keterangan adalah di surga. Kondisi para ahli surga itu kondisi pada usia kira-kira 30 tahun. Ukuran para ahli surga seukuran Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Tingginya 60 hasta. Kira-kira hampir 30 meter itu tingginya Nabi Adam. Para ahli surga setinggi itu nanti di akhirat. Kalau Nabi Adam masuk ke sini enggak masuk itu, ya. Ini ada tingginya 10 meter, 15 meter, enggak masuk tuh. Pintunya juga enggak cukup. Besar Nabi Adam, ya. Semakin ke sini semakin kecil. Sampai di zaman kita sekarang tinggi kita enggak sampai 180 lah. Jarang yang 180 ya. Mungkin 5.000 10.000 tahun yang akan datang manusia itu setengah meter, meureun gitu nya. Semakin nanti semakin kecil. Nah, usianya kira-kira 30 tahun. Gabungan antara puncak stamina dan kedewasaan. Kalau masih ABG, staminanya bagus tapi kekanak-kanakan. Belum dewasa, belum matang. Kalau telah 40 tahun, matang banget. Hampir busuk. Tapi staminanya sudah loyo. Ah, 30 tahun pas gitu ya. Assalamualaikum Ustadz dan tim. Saya mau tanya, mungkin klise ya. Suami saya selalu merasa dirinya benar. Apa yang sudah saya lakukan selalu salah. Coba sholat. Disalahkan enggak? Kata suami, salah kamu. Masa sholat? Mungkin tata cara sholatnya salah mungkin. Yang terbenar menurut dia adalah dia dan anak-anaknya. Anak-anak dia berarti anak dia juga ya. Atau anak tiri gitu. Saya lelah. Dan cuma bisa menolong, memohon ke Allah agar diberi hidayah. Mohon nasihat. Nasihat saya sabar. Ya. Coba apa benar se-ekstrim itu. Suami selalu menyalahkan dia walaupun benar dan dia merasa selalu benar. Kadang-kadang itu perasaan dan penilaian istri yang terlalu subjektif ya. Begini, kalau memang suami menyalahkan kita, introspeksi benar enggak kita salah? Kalau benar kita salah, akui lalu minta maaf. Itu akan menghentikan masalah, akan meredakan masalah. Suami ya ketika melihat istri salah dia marah. Ketika melihat istrinya mengaku dan minta maaf, luluh semuanya dan akan memaafkan dan akan lebih sayang daripada sebelumnya. Asal ngaku, minta maaf, memperbaiki diri, beres dijamin, ya. Enggak akan diperpanjang. Yang membuat suami kesel kadang-kadang istri salah, dia tidak merasa salah. Tidak ada ucapan minta maaf. Terlalu takabur, sombong dan gengsi mengakui kesalahan dan minta maaf. Itu yang membuat kemarahan dan emosi suami meluap-luap. Bukan karena kesalahannya. Kesalahannya mungkin kecil. Dan dia bisa maklumi. Yang membuat jengkel adalah si istri tidak merasa salah dan tidak ada kata minta maaf. Dan tidak memperbaiki diri setelahnya. Itu yang bikin jengkel. Makanya banyak ungkapan isi, kesalahan saya enggak berseberapa Ustaz, tapi marahnya itu wah luar biasa. Lalu saya tanya, ketika Uhti berbuat salah, apa Uhti menyatakan, iya saya salah, maaf. Enggak Ustaz, gengsi gitu. Oh, itu tuh yang bikin kemarahan suami meledak-ledak ya. Jadi kalau pasangan kita salah, ini juga berlaku bagi suami ya. Istri marah karena menurut dia kita salah. Atau suami marah karena menurut suami istri salah. Yang pertama harus dilakukan bukan membela diri berargumentasi. Redakan dulu kemarahan dia. Akui dulu musalah mudah. Iya saya salah, afan-afan saya tobat, saya tidak akan mengulang sekali lagi. Peluk pasangan kita. Maaf saya telah menyakiti hatimu, saya tidak akan mengulang lagi. Maka walaupun benar kita salah dan istri marah karena kesalahan kita, setelah kita ngaku salah, minta maaf, berjanji mau memperbaiki diri, dia akan luluh. Dia tidak akan terus menerus dalam kemarahannya ya. Nanti setelah reda, setelah suasana memungkinkan baru nanya. Tarbiyah Sunnah Channel. lillah, nyunnah, merenah. Alhamdulillah, Yayasan Tarbiyah Sunnah Peduli telah menyalurkan donasi yang dititipkan oleh para muhsinin untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Palu dan Lombok. Insya Allah, laporan penyaluran ini akan kami sampaikan pada acara talkshow terbaru kami, Ahsanta, Bincang Santai Seputar Kita. Pada hari Rabu, 21 November 2018, jam 8 malam, disiarkan secara langsung di Facebook dan YouTube Tarbiyah Sunnah Channel. Juga di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dengan narasumber Ustaz Abu Umar Indra Hafizahullah dan tim Tarbiyah Sunnah Peduli. Juga akan ada live report tentang kondisi Palu terkini bersama Posko Bersama As-Sunnah. Jangan lewatkan acara terbaru ini. Ahsanta, bincang santai seputar kita. Alhamdulillah, Yayasan Tarbiyah Sunnah Peduli telah menyalurkan donasi yang dititipkan oleh para muhsinin untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Palu dan Lombok. Insya Allah, laporan penyaluran ini akan kami sampaikan pada acara talkshow terbaru kami, Ahsanta, Bincang Santai Seputar Kita. Pada hari Rabu, 21 November 2018, jam 8 malam, disiarkan secara langsung di Facebook dan YouTube Tarbiyah Sunnah Channel. Juga di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dengan narasumber Ustaz Abu Umar Indra Hafizahullah dan tim Tarbiyah Sunnah Peduli. Juga akan ada live report tentang kondisi Palu terkini bersama Posko Bersama As-Sunnah. Jangan lewatkan acara terbaru ini. Ahsanta, bincang santai seputar kita. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.